wasi'a kursiyyuhu as-sama wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. 7. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda. 8. Kemudian wa la ya'uduhu hifdhuhuma. 9. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa huwa al-'aliyyul 'adzim. 10. Itu 10 ayat di dalam ayat kursi. 10 kalimat di dalam, bukan 10 ayat. 10 kalimat di dalam ayat kursi. Dan kita sudah sampai membaca pada Allahu la ilaha illa huwa, sudah ya. Kemudian la ta'al hayyul qayyum juga sudah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, ini juga sudah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ini juga sudah. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, ini juga sudah. Berarti 5 kalimat sudah. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah, ini kalimat yang ke-6. Berarti sisa 4 lagi. Mohon diizinkan saya ingin membaca atau menambahkan pengetahuan kita tentang 6 ayat yang sudah kita pelajari. Saya ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bahwa yang pertama, tambahan-tambahan dari 6 ayat tersebut atau 6 kalimat tersebut, yaitu ketika Allah berfirman Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada pertemuan kemarin sudah kita sebutkan makna Allah, kemudian juga makna ilah. Makna Allah dan kemudian juga makna ilah, sudah kita sebutkan itu. Tambahannya adalah bahwa di dalam ayat, di dalam kalimat ini Allahu la ilaha illa huwa, terdapat tauhid. Terdapat tauhid, la ilaha illa huwa. Di dalam kalimat ini terdapat tauhid, la ilaha illa huwa. Yaitu ada peniadaan la ilaha, kemudian ada pengecualian illa huwa. Itu namanya tauhid. Para ulama akidah memakai kata an-nafyu wal isbat. Nafyu artinya peniadaan, isbat artinya adalah penetapan. Jika ada an-nafyu peniadaan, kemudian setelahnya adalah isbat penetapan, maka menunjukkan kepada kekhususan. Nah, ini tambahan-tambahannya. Ya, jadi kalimat Allahu la ilaha illa huwa itu ada tauhid. Dari sisi mana tauhidnya? Yang pertama yaitu peniadaan la ilaha. Peniadaan, tidak ada ilah apapun yang berhak diibadahi. Tidak ada sembahan apapun yang berhak diibadahi. Kemudian yang kedua, illa huwa, kecuali dia, yaitu kecuali Allah. Ini penetapan dan kaedah dalam ilmu tauhid. Bagaimana apabila ada peniadaan, kemudian setelahnya penetapan, maka menunjukkan kepada kekhususan. Apabila ada penetapan, kemudian setelahnya peniadaan, menunjukkan kepada kekhususan. Dan ini tambahan, dan itu tambahan yang terpenting dari macam-macam tambahan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah itu Bapak Ibu tulis sebagai tambahan. Tambahan yang kedua pada kalimat Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan Al-Hayy apa maknanya? Al-Qayyum apa maknanya? Sudah kita sebutkan. Nah, tambahannya adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anhu, beliau membaca bukan Al-Qayyum, bukan Al-Qayyam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Al-Hayyu Al-Qayyam. Ini tambahan pengetahuan kita. Al-Hayyul Qayyam. Artinya sama dan maknanya sama, yaitu bahwa seluruh yang ada di atas muka bumi ini, bahkan seluruh yang ada selain Allah, membutuhkan kepada Allah. Nah, itu dia. Seluruh yang ada selain Allah membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 25, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, as-samaa'u wal ardu, bumi dan langit berdiri dengan perintahnya. Ar-Rum ayat 25. Ar-Rum ayat 25. Kemudian pada kalimat selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Artinya Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Tambahannya adalah, kenapa disebutkan kata tidur? Padahal sudah cukup untuk mengantuk, sudah cukup. Karena jawabannya adalah, karena tidur lebih kuat dibandingkan ngantuk. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa disebutkan tidur, padahal ngantuk juga termasuk di dalamnya. Ngantuk juga termasuk di dalamnya. Maka kita jawab, karena tidur lebih kuat dari ngantuk. Tidur lebih kuat dari ngantuk. Kemudian tambahan juga pada kalimat ini, saya ingin bacakan sebuah hadis menarik. Dan hadisnya kalau kita pahami, ini kata para ulama adalah salah satu hadis yang menunjukkan ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah. Hadis yang menunjukkan ma'rifatullah. Lihat hadisnya, riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Saya bacakan, tidak ada dalam buku terjemahan kita. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami semua dan mengucapkan empat ucapan. Empat kalimat atau empat perkara lebih tepatnya. Beliau berkata, innallaha la yanam. Allah tidak tidur. Wala yambaghi lahu an yanam, dan tidak pantas untuknya tidur. Yakhfidhul qista wa yarfa'uhu. Timbangan Allah yang mengangkat atau merendahkannya, yaitu timbangan nanti di hari kiamat. Yarfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan siang sebelum amalan malam. Wa amalul lail qabla amalin nahar. Dan amalan malam sebelum amalan siang. Hijabuhun nur. Law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhih. Mantaha ilaihi basarahu min khalqih. Hijabnya Allah, penutupnya Allah itu dari cahaya. Kalau Allah buka hijabnya, maka akan membakar subuhatu wajhih, kesucian dan keterang benderangan wajahnya Allah seluas mata memandang dari makhluk-makhluknya. Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu hadis yang jika dipelajari maka kita akan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian persepsi keliru di sebagian kaum muslimin tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu dikenal dengan sulit. Mengenal Allah sulit. Harus bertapa, harus khulwat, harus menyendiri. Ini tidak benar cara-cara seperti ini ma'rifatullah. Atau asumsi lain, kalau seorang sudah ma'rifatullah, maka dia berarti sudah tidak wajib lagi untuk mengerjakan syariat. Tidak sholat, tidak puasa. Kenapa? Karena sudah sampai hakikat ma'rifat. Ini juga asumsi yang keliru tentang ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah, seseorang dicekoki dengan perkara-perkara yang sulit. Maka ini tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dikenal, bisa dikenal melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini satu hadis yang menunjukkan tentang ma'rifatullah. Kalau kita lihat hadis ini, innallaha la yanam, Allah tidak tidur. Wa la yanbaghi lahu an yanam, dan tidak pantas untuknya tidur. Ini empat perkara. Ini innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Ini yang pertama. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengetahui. Allah Maha sempurna. Allah Maha perkasa. Allah Maha kuat, dan segala macam bentuk rububiyah ada pada kalimat ini. Allah tidak tidur dan tidak pantas untuk tidur. Segala macam kekuasaan ada pada kalimat ini. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah yang menurunkan timbangan dan mengangkat timbangan. Artinya ini juga berkaitan dengan hari kiamat. Hanya Allah yang berkuasa di hari kiamat. Hanya Allah yang menentu penentu di hari kiamat. Yang memberikan buku catatan amal, yang menimbang seseorang, yang memasukkan orang ke dalam surga atau neraka, yang menyelamatkan seseorang di telaga, yang menyelamatkan orang di padang mahsyar, atau yang semisalnya. Ini semua menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa nanti di hari kiamat. Yarfa'u ilaihi amalun nahar qabla amalil lail wa amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan malam sebelum amalan siang sebelum amalan malam. Ini menunjukkan kepada bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan hanya Allah yang menerima atau menolak amalan tersebut. Ini ma'rifatullah yang ketiga dari hadis ini. Kemudian hijabuhu nur, lau kashafat la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basarahu min khalqih. Hijabnya Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Kalau seandainya dibuka cahaya tersebut, maka terangnya wajah Allah akan benar-benar membakar seluas mata memandang dari makhluk-makhluknya. Seluas mata memandang, seluas penglihatan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, kalimat yang keempat menunjukkan kepada kesempurnaan dan juga menunjukkan kepada keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang pertama menunjukkan kepada rububiyah Allah. Kalimat yang kedua menunjukkan kepada Allah sang penguasa, satu-satunya, sang raja nanti di hari kiamat, satu-satunya. Kalimat yang ketiga menunjukkan kepada Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang keempat menunjukkan kepada kesempurnaan dan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan dan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis ma'rifatullah, tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pada ayat yang keempat, yang kelima ya, yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sudah kita bahas ini juga, disebutkan oleh penulis, yaitu ayat surat Maryam ayat 93 sampai 95. Waku in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihim yawmal qiyamati farda. Ini juga menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Ayat yang kelima yaitu man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kita sudah jelaskan panjang lebar tentang syafaat tersebut, bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tambahannya adalah mungkin bapak dan ibu belum begitu sistematis menulis tentang syafaat. Syafaat itu dibagi menjadi dua, syafaat yang makbulah yang diterima dan syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditolak. Syafaat di dalam ilmu akidah Islam ada dua, syafaat yang diterima dengan syafaat yang ditolak. Contoh syafaat yang diterima yaitu ayat ini, man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini termasuk contoh syafaat yang diterima. Dan contoh syafaat yang ditolak yaitu dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati wal fis samawat la tughni syafa'atuhum. Dan berapa banyak para malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat. Surat An-Najm ayat 26. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu ada dua. Syafaat yang diterima, syafaat yang ditolak. Contoh syafaat yang ditolak juga, ayat menunjukkan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak akan bermanfaat pada mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Surat Al-Muddatsir ayat 46. Al-Muddatsir ayat 46. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari, dengan pembagian ini kita akan paham bahwa di dalam Islam itu ada syafaat yang diterima dan ada syafaat yang ditolak. Jadi, kenapa kita akan mudah memahami dengan cara seperti ini? Karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menunjukkan syafaatnya itu ditolak. Dan ada ayat-ayat yang menunjukkan syafaat itu diterima. Ya. Jadi, misalkan tadi surat apa terakhir yang saya sebutkan? Al-Muddatsir ayat 46. Maka, fama tanfa'uhum. Syafa'atu syafi'in. Ini artinya, maka tidak akan bermanfaat syafaat siapapun. Ya. Ini berarti kan syafaatnya ditiadakan, syafaatnya ditolak. Nah, ada timbul pertanyaan. Tetapi di dalam surat ayat kursi, ya, syafaatnya diterima. Nah, ini bagaimana menyatukannya? Tadi kita katakan bahwa syafaat itu ada yang ditolak, ada yang diterima. Syafaat yang diterima sudah kita pelajari pada hari kemarin, ya, apabila pemberi syafaatnya diizinkan Allah. Kemudian apabila yang mendapatkan syafaatnya diridhai Allah. Ini pemberi syafaat, ya. Kemudian ini yang mendapat syafaat. Nah, di sini kita akan bisa memahami. Karena nanti akan ada pertanyaan, kok Allah di dalam beberapa ayat mengatakan syafaat orang tidak akan bermanfaat? Dan ini pendapatnya kaum Mu'tazilah. Mereka melogikakan akal, mendewakan akal. Kata mereka, mana mungkin orang sudah masuk neraka dikeluarkan lagi? Memang Allah main-main. Bahasa mudahnya begitu, cara berpikir mereka. Mustahil orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan lagi. Maka kita katakan ada dengan syafaat. Nah, kata mereka, Allah aja mengatakan syafaat tidak diterima. Nah, itu dia. Maka kita katakan jawabannya ada syafaat-syafaat yang diterima. Paham sekarang kenapa harus dijelaskan seperti ini? Ya, karena ini untuk membantah kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal. Yang mereka mengatakan enggak, mereka itu enggak percaya ada syafaat. Jadi anak-anak yang meninggal di masa kecil yang belum baligh, yang dalam hadis Rasul bisa memberi syafaat kepada orang tuanya jika dia sabar, jika orang tuanya sabar, itu mereka tolak ayat hadis itu. Kenapa? Karena mana mungkin, katanya, orang sudah masuk neraka, sudah ada hisab, sudah ada timbangan, sudah ada jalan di atas sirat, masa sekarang dikeluarkan lagi? Lalu gunanya itu untuk apa? Ya, kalau orang tidak berpegang kepada ayat Al-Quran, dia akan tertipu. Karena masuk logika sekali. Gunanya untuk apa, kata mereka? Sudah ada hisab, timbangan, buku catatan amal, kemudian ada pertanyaan. Loh, gunanya untuk apa? Kalau seandainya sudah di situ, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, dikeluarkan lagi, berarti enggak ada manfaat itu semua. Paham? Nah, maka syafaat dibagi menjadi dua oleh para ulama. Syafaat yang ditolak dan syafaat yang diterima. Syafaat yang ditolak, kebalikan dari ini. Orang yang meminta syafaat kepada Allah tidak diizinkan. Orang yang diberikan syafaat tidak diridhai. Dan dua-duanya ini sudah saya sebutkan pada hari kemarin. Berkutat kepada kapan orang diizinkan, kapan orang yang diberikan syafaat diridhai. Kalau mereka bertauhid. Ya, kalau mereka bertauhid. Itu inti dari perkataan ataupun pembicaraan tentang syafaat. Saya bertanya sekarang, ada surat Al-Anbiya ayat 28. Ini masuk syafaat yang mana? Wala yashfa'un illa liman irtadha. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai. Masuk mana? Hah? Yang diterima. Karena ada kata-kata ridha. Ya. Jadi itu, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tambahan, ya. Ada hadis yang saya sebutkan kemarin, yaitu tentang syafa'atul uzma. Tentang asy-syafa'at al-uzma. Syafa'at uzma itu apa? Dalam arti bahasa, syafa'at yang agung. Kenapa disebut agung? Karena setelah manusia dibangkitkan dari kubur, subhanallah, ini pemandangan mengerikan. Manusia dibangkitkan dari kubur, bayangkan antum, itu mayat-mayat tumbuh kembali, kemudian bangun semuanya. Kalau seandainya satu saja kita kan kabur. Ini tumbuh semua. Pemandangan yang sangat mengerikan. Dan itu kita lakukan sendirian. Kita aktornya di situ. Sendirian. Dan bangun sesuai dengan amal ibadah seseorang. Bangun dari kubur sesuai dengan amal ibadahnya seseorang. Kemudian setelah itu digiring ke padang mahsyar oleh api yang sangat besar. Digiring semuanya ke padang mahsyar. Setelah bumi diganti dengan bumi, langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Kemudian pada saat itu manusia bingung. Tidak ada keputusan apapun. Lama menunggu. Dan kita tahu di dunia kita mungkin bisa berbuat apa-apa. Ya. Sedangkan di akhirat kelak enggak ada bisa berbuat kecuali dengan izin Allah. Maka akhirnya dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai benang pun, tidak memakai pakaian, tidak membawa apa-apa. Matahari didekatkan 1 mil, 1.6 km kalau seandainya hitungan kilometer sekarang. 1 mil saja. Maka manusia bingung, enggak ada keputusan, diam saja. Datang mereka kepada Adam alaihissalam. Datang mereka kepada Ibrahim, datang mereka kepada Musa, datang mereka kepada Nuh, Isa. Semuanya mengatakan, bukan aku orangnya, saya pernah melakukan kesalahan, saya pernah melakukan kesalahan. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini semua manusia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Semua manusia menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, analah saya orang. Saya yang memiliki itu. Maka Rasulullah SAW kemudian dalam hadis syafa'atul uzma mengatakan, "Ati tahtal 'ash fa akhiru sajidan." Aku datang di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku sujud. Fayad'uni ma syaa Allah an yad'uni. Maka Allah membiarkan aku sujud sesuai dengan kehendaknya. Lama maksudnya begitu. Tsumma yuqal. Lalu ada suara mengatakan, irfa' ra'sak. Suaranya Allah. Angkat kepalamu. Wa qul tusma'. Ucapkan apapun maka perkataanmu akan didengar. Washfa' tusyaffa'. Dan kamu telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Fayahiddu li haddan faadkhalahumullahu aljannah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu terjadilah hisab. Maka setelah hisab, inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Dan di sinilah Rasulullah SAW menjabatkan maqaman mahmuda, yaitu kedudukan yang terpuji. Kenapa? Karena berkat syafaat dari Rasulullah setelah diizinkan Allah, maka dimulailah hisab. Jadi kalau ditanya asy-syafa'atul uzma itu apa? Yaitu syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia agar dimulai hisab. Itu pengertian syafa'atul uzma. Ya, karena kalau tidak ada syafa'atul uzma, akan enggak akan dimulai hisab. Disitulah akhirnya seluruh manusia memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tepatlah nama beliau Muhammad, seorang yang terpuji. Kenapa? Karena dipuji oleh seluruh makhluk atas syafaat ulmanya. Nah, ini tambahan-tambahan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas ayat yang ke-6, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengetahuan Allah, bahwa Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, ya, dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Ini termasuk daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ma'rifatullah juga. Allah Maha mengetahui. Dan Allah tidak pernah lupa. Apa dalil Allah tidak lupa? Surat Maryam ayat 64. Allah tidak pernah lupa. Ya. Wa ma tatanazzalu illa bi amri rabbik. lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Artinya, tidaklah perkara-perkara turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Allah memiliki apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di antara itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Ini menunjukkan, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui. Kemudian kita baca, penulis mengatakan pada ayat ini, wa annal khalqa la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmi Allah wa ma'lumatihi illa bima syaa. Artinya, dan bahwasanya di antara para makhluk itu tidaklah seorang pun yang meliputi ilmu Allah dan pengetahuannya melainkan apa yang dikehendakinya. Ini yaitu ketika Allah berfirman wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Ini ayat yang ketujuh. Tidak ada sesuatu apapun yang meliputi ilmu Allah kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah sangat luas. Tidak ada yang menyamainya. Ya, tidak ada yang menyamainya. Kemudian kita lanjutkan, minha wa huwa ma atla'ahumullah 'alaihi minal umuri syar'iyyah wal qadariyah. Di antaranya adalah sesuatu yang diperlihatkan olehnya, oleh Allah, kepada kalian dari perkara-perkara syar'i dan perkara takdir. Jadi, maksud daripada syariat Allah, maksud bahwa tidak ada ilmu apapun yang meliputi ilmu Allah, seperti contohnya ilmu syariat, syariat Islam ini. Kenapa harus sholat 5 waktu, kemudian ada sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, kenapa? Itu tidak ada yang mengetahui. Kemudian tawaf di Ka'bah, kenapa harus Ka'bah, bukan yang lain? Itu tidak ada yang mengetahuinya. Ilmu syariat, ya, ada, dan juga ilmu takdir, enggak ada juga yang mengetahui ilmu Allah tentang takdir. Takdir saya besok ngapain, kemudian saya nikah kapan, saya mati kapan, saya begini kapan, saya begini kapan. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Ini ilmu takdir. Saya sakit kapan, saya ini kapan, saya ini kapan. Apa yang akan terjadi besok, bagaimana keadaan keluarga, dan semisalnya. Ini tidak ada yang mengetahui ilmu Allah. Maka kalau seandainya ada ayat itu, وَلَا يُحِيُّتُونَ بِشَيْهِنْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Tidak ada sesuatu apapun yang meliputi ilmunya Allah. Maksudnya ilmunya Allah di sini maksudnya adalah ilmu syariat dan ilmu takdir. Ilmu syariat itu maksudnya apa? Ilmu hukum-hukum Allah. Zakat, ya, apa hikmah dibalik zakat? Kemudian kenapa harus ada syariat zakat? Itu tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Kecuali Allah. Kemudian ilmu takdir. Takdir besok akan terjadi apa, mati di mana, dan semisalnya. Ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Dan ini thawabit. Dan ini perkara-perkara yang akidah yang tetap bagi seorang muslim. La yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku tentang hal gaib, kejadian yang akan datang atau kejadian yang telah lalu, maka ini bertentangan dengan ayat ini. Kita harus kembali kepada ayat ini. Ustaz, ramalannya benar, semuanya terjadi. Maka kita katakan, wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Tidak ada sesuatu apapun yang meliputi ilmunya kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini, Pak? Ini ilmu akidah yang harus tetap dalam sanubari kita, tidak bisa tidak. Kalau siapapun yang meramal misalkan, dia adalah orang berilmu misalkan atau orang alim, kalau di sini mungkin tuan guru, kemudian kiai, ataupun kalau di Aceh dayah namanya, tengku, bukan ukuran. Saya akan berpegang dengan ayat ini. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian wa huwa juz'un yasirun jiddan mudmahillun fi ulumil bari wa ma'lumatih. Nah, lihat. Ini yang luar biasa. Dan itu hanya bagian yang sangat sedikit sekali yang akan hilang bila dibandingkan ilmu Allah. Maksudnya Allah akan memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya. Ya kan, sesuai illa masya, kecuali dengan kehendak Allah. Berarti Allah akan ada berikan ilmu-ilmu kepada makhluk-makhluknya. Ilmu syariatnya, ilmu takdirnya, Allah akan berikan kepada makhluk-makhluknya. Tapi hanya sedikit sekali dari apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu tersebut. Yang akan hilang bila dibandingkan dibandingkan dengan ilmu Allah dan pengetahuannya, sebagaimana yang dikatakan oleh makhluk yang paling mengetahui tentangnya, yaitu para rasul dan para malaikat. Apa ayatnya? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya kama qala a'lamul khalqi bih. Sebagaimana dikatakan oleh makhluknya yang paling mengetahui tentang Allah. Siapa makhluknya yang paling mengetahui tentang Allah? Rasul dan para malaikat. Mereka mengatakan subhanak, maha suci engkau. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali yang engkau ajarkan, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa terkadang Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya, terutama para rasulnya. Tetapi ilmu yang Allah berikan itu tidak menghabiskan ilmu Allah. Apa yang Allah berikan kepada manusia tentang syariat, ilmu syariat, jadi akhirnya dia menjadi alim ulama, ahli fikih, itu hanya sedikit dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya sedikit dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma akhbara an 'azamati wa jalalihi wa anna kursiyyahu wasi'at samawati wal ardh." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keagungan dan kemuliaannya dan bahwasanya kursinya seluas langit dan bumi. Ini kalimat yang ke-8. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Ya. Wa annahu qad hafizahuma min man wa man fihima min al-awalim bil asbab wan nizamat allati ja'alaha Allahu fil makhluqat. Kemudian, dan bahwasanya dia menjaga keduanya dan seluruh makhluk yang berada di dalamnya dengan sebab-sebab dan aturan-aturan yang dijadikan oleh Allah pada para makhluknya. Ini kalimat yang ke-9. Yaitu kalimat yang ke-9 apa? Wala wasi'a kursiyyu samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya. Menjaga keduanya dengan peraturan-peraturan yang ada pada keduanya. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ma'a dzalika fala yu'addihi ya'uduhu ay yuthqilu hifdhuhuma likamali 'azamati wa iqtidari wa si'ati hikmatihi fi ahkami." Walaupun demikian, tidaklah ada sesuatu pun yang memberatkannya untuk menjaga keduanya karena kesempurnaan kebesarannya dan kekuasaannya serta luasnya hikmahnya dalam segala hukum-hukumnya. Ini kalimat yang ke-9, yaitu wasi'a kursiyyu samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'uduhu hifdhuhuma. Itu kalimat yang ke-9. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya akan kembali kepada kalimat yang ke-8. Yaitu wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, kata Abdullah bin Abbas, ilmunya meliputi langit dan bumi. Nah, di sini para ikhwah ada sedikit permasalahan. Sebenarnya tidak terlalu cocok untuk membahasnya karena permasalahannya agak panjang, tapi sedikit saya sebutkan, waktunya sudah habis. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, kalau kita terjemahkan, kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Abdullah bin Abbas, sebelum perkataan Abdullah bin Abbas, kita sudah pelajari bahwa kalau kita dapat sifat Allah, apa yang kita lakukan? Yang pertama kali, menetapkan. Yang kedua, mensucikan. Nah, di sini Abdullah bin Abbas, beliau mentakwilkan. Ya, disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ilmu kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Maksud kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Ustaz, kalau begitu Abdullah bin Abbas beliau mentakwilkan ke makna yang lain, tidak menetapkan sebagaimana keyakinan kita. Bagaimana ini? Paham maksud saya? Saya ulangi. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya menjelaskan, apabila kita mendapati nama-nama Allah, maka kita harus pertama kali apa? Tetapkan sesuai yang Allah tetapkan. Yang kedua apa? Sucikan bahwa sifat Allah itu tidak ada kekurangan, kerusakan, aib di dalamnya, keburukan di dalamnya. Baik. Ini akidah kita sebagai seorang muslim. Maka kalau kita dapati sifat Allah, kita lakukan dua hal ini. Nah, ternyata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang senantiasa kita panuti, beliau mentakwil. Ya, bagaimana menyatukannya ini? Maka jawabannya, para ikhwah, jika ada salafus saleh yang mentakwil sebuah sifat, maka pada saat itu kita berhak untuk mengikuti pemahaman para salafus saleh. Dan itu termasuk daripada pertama menetapkan, yang kedua mensucikan. Kenapa? Karena tafsiran salafus saleh kita perlukan pada sifat-sifat Allah. Nah, berarti yang dilarang adalah takwil yang tanpa ada perkataan siapa? Salafus saleh. Nah, itu dia. Kalau takwil yang ada dari perkataan para salafus saleh ini tidak mengapa. Paham ya? Mudah-mudahan pada pekan depan kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.